Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu semua yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik dan penuh dengan keberkahan ini di hari Ahad, tepatnya pada tanggal 3 Mei 2020. Dan kita hari ini sudah berada di Ramadan ke-8 atau ke-9. Dan hari ini, bahkan Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat spesial di kehidupan orang-orang beriman. Karena kita mengalami masa-masa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang tidak biasa. Tidak sama dengan Ramadan di tahun-tahun lalu. Atau mungkin tidak sama dengan Ramadan orang-orang tua kita. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Ramadan kita hari ini, kita diberikan berbagai kelipatan-kelipatan atau ujian-ujian yang berlipat dalam rangka untuk menyaring di mana orang-orang yang betul-betul menyatakan iman dengan hatinya, dengan amalnya. Atau orang yang hanya menyatakan iman dengan lisannya tanpa punya kemampuan untuk mengamalkan keimanannya. Oleh karena itu, di dalam ayat suci Al-Quran sering sekali disebutkan tentang pembahasan tentang al-ibtila. Maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang fikih ibtila dan potret kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Apa itu ibtila? Ibtila ini adalah kata yang sering sekali sebenarnya muncul di dalam keseharian kita. Hanya dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ibtila artinya adalah ujian. Apakah sama dengan bala? Sama, akar kata bahasanya sama, tetapi penerapannya berbeda. Apa itu bala? Apa itu ibtila? Ada seorang ulama, pengarang kitab Al-Ibtila wa Atharihi fi Hayatil Mu'minin fil Qur'anul Karim, Syekh Abdullah Al-Mirghani Muhammad Salih, beliau memberikan satu definisi, satu penjelasan apa makna ibtila. Yang pertama, kata ibtila atau ujian, secara definisi maknanya adalah annal bala aslihu mihnah. Ini bala. Bala artinya adalah anugerah. Sangat berbeda dengan bala yang sebagian besar kaum muslimin memahaminya. Bala dianggap sesuatu yang musibah. Bala adalah sesuatu yang buruk. Padahal tidak semua bala itu akan memberikan keburukan kepada seseorang yang terkena tersebut. Surah Al-Ankabut, ibu-ibu sekalian, surah Al-Ankabut, kalau ibu pegang Quran, silahkan dibuka Qurannya. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kamu dibiarkan begitu saja mengaku telah beriman kepada Allah padahal kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya bisa ilustrasikan di dalam praktek kehidupan sehari-hari, ujian yang memang sudah selayaknya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, itu pasti akan mengenai ujian. Pasti itu. Oleh karena itu, misalnya saya ingin memberikan ilustrasi kepada para ummahat. Ada orang masuk di sebuah perguruan tinggi atau mungkin masuk sebuah sekolahan, dia selalu meminta kepada Allah agar mendapatkan tidak mendapatkan nilai yang merah atau nilai yang jelek, nilai yang buruk. Hasil dari ujian itu adalah nilai, nilainya itu. Jadi yang diminta apa? Yang diminta agar dijauhkan dari keburukan. Nah, keburukan, keburukan di dalam bahasa yang lain itu juga bisa bermakna bala. Nah, kalau bala itu kita diminta oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar Allah lindungi kita dari bala. Misalnya hadis muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah. Min jahdil bala. Bala itu adalah musibah. Jadi kalau seseorang ujian, dia belajar masuk ke ruang ujian, satu hal yang dia minta itu adalah agar Allah berikan nilai yang terbaik atau hasil yang terbaik, bukan yang buruk. Nggak ada orang diuji oleh Allah, kemudian masuk ke ruang ujian, di sekolahan anak kita lagi sedang menjalani ujian, sebentar lagi kita menjalani ujian anak-anak, Bu ya. Sekarang ibu-ibunya yang jadi guru di rumah. Jadi banyak bermunculan guru-guru baru sekarang di rumah. Karena kita sedang berada di posisi lockdown, masing-masing di rumah. Belajar di rumah. Kalau lagi sedang ujian, tidak mungkin seorang, ya Allah berikan saya nilai yang jelek. Atau mudah-mudahan hasilnya jelek ya. Nggak ada orang minta begitu. Nah, itu cocok dengan kalimat hadis Nabi. Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah. Jadi tidak lulus itu adalah musibah. Gitu ya. Itu adalah apa namanya bala namanya. Nah, kalau ujiannya sendiri, nah itu disebut dengan ibtila. Bedanya di mana? Beda. Kalau ujian itu pasti akan mengenai tuh. Setiap orang beriman itu pasti akan mengenai ujian tersebut. Jadi sangat berbeda dengan apa namanya? Bala. Kalau bala hasil dari ujian itu. Kalau ujian semua pasti akan ikut. Bagaimana orang tidak ujian? Bagaimana orang akan naik kelas kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah beberapa catatan terkait dengan ibtila. Kita tidak membahas masalah bala, tapi yang kita bahas adalah masalah ibtila, ujian. Ujian al-hayat atau al-ibtila al-hayat atau ujian kehidupan. Nah, bicara ujian kehidupan, masing-masing kita tentu kadarnya berbeda-beda. Ya, kadar ujian kita berbeda-beda. Ada ujian yang memang kadarnya itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan itu pasti. Apa manfaat ujian itu bagi orang-orang yang beriman? Orang-orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah untuk mengenal. Di sekolahan kalau ujian itu macam-macam. Misalnya si guru, dia ingin mengajar, tapi dia tidak kenal muridnya. Maka dia akan uji, yang ujian itu akan membuat si guru itu mengenal. Baik namanya, latar belakangnya, dan kemampuannya. Nah, itu ujian namanya. Jadi hanya untuk sekedar mengetahui bahwa orang ini benar atau salah. Yang dimaksud orang ini layak atau tidak. Nah, itu aja. Kadang-kadang ujian itu hanya untuk menunjukkan itu. Yang kedua, kadang-kadang Allah menguji seorang hamba itu juga bukan untuk mengenal karena Allah Maha mengetahui. Tapi Allah juga dalam rangka untuk melihat kualitas seseorang. Apakah kualitasnya itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Al-Quran sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga, atau sebaliknya. Atau mungkin terdapat penyakit, terdapat sifat-sifat buruk kemunafikan ketika seseorang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dua itu saja sudah cukup menjadi alasan Allah menguji hambanya. Ada alasan yang lain tentu ada. Satu di antaranya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'al izamil bala Allahu wallaha idza ahabba qauman ibtilahum faman radiya Allah faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sesungguhnya pahala besar itu karena balasan untuk ujian yang berat. Jadi semakin berat ujian yang ditimpakan kepada seseorang, maka balasannya pun akan semakin semakin tinggi. Kalau ada orang bertanya, bagaimana Pak Ustaz, keadaan Ramadan kita hari ini kita tidak bisa mendapatkan banyak faedah kemuliaan karena ruang-ruang dan pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun lalu. Ini tentu pernyataan yang tidak benar. Ya, karena Ramadan yang di sana di dalamnya ada ibadah-ibadah yang luar biasa mulia, termasuk salah satunya adalah ibadah puasa. Dan puasa itu sendiri dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang bertakwa pada Allah, dan sudah pasti kalau takwa output dari tujuan puasa berarti di dalamnya akan ada banyak ujian. Tetapi di balik ujian itu ada syariat yang memang kita akan mengerti betul kalau kita memahami bahwa syariat Islam itu mudah, bukan sulit. Misalnya dalam praktek ibadah puasa kadang-kadang kan berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda adalah sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Ada yang bisa berpuasa, ada yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa, tapi semua kan tentu dapat kemuliaannya. Bahkan seorang istri yang tidak sedang menjalankan ibadah puasa dan dia sedang terkena halangan haid, kemudian dia menyiapkan makan sahur dan makan berbuka orang keluarganya, maka tentu pahala puasanya tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi ini contoh sederhana saja bahwa ketika seorang muslim tidak bisa sholat tarawih di masjid ya hanya karena terkendala persoalan wabah dan lain sebagainya, itu tidak lantas kemudian keutamaan pahalanya hilang begitu saja. Belum tentu. Boleh jadi justru malah akan berlipat-lipat karena kaidahnya semakin berat ujian yang dijalani dalam ibadah, maka pahalanya semakin tinggi. Kalau tahun-tahun yang lalu mungkin orang sholat tarawih, dia tenang di masjid karena mungkin 5 hari lagi THR-nya cair. Tapi sekarang jangankan THR gitu ya. Jangankan THR. Gaji saja enggak jelas. Pemasukan juga pontang-panting. Bangun pagi saja kadang-kadang kita berpikir kira-kira masih sanggup ngasih makan anak istri atau tidak. Itu sebagian kita ada yang seperti itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, karena itulah ujian itu sesungguhnya tidak akan bisa terlewati dalam episode kehidupan seorang muslim. Jadi kalau dahulu para suami misalnya sebagian besar ada yang diarahkan oleh kepemimpinan untuk keluar dari pekerjaannya, untuk berwirausaha, untuk bisa fokus mengurus urusan kaum muslimin, urusan jamaah. Sekarang-sekarang ini barulah kita rasakan hikmahnya ketika ribuan orang hari ini saja, per hari ini saja, ada 1.400 yang siap di PHK. Terdiri dari OB, terdiri dari orang-orang yang kerja di kantor dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang sudah menjalankan hari-hari berwirausaha dan sebagainya, mereka hidupnya tentu lebih lebih nyaman, lebih tenang dibandingkan yang hari ini baru berhenti dari pekerjaan, ada yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang nenggak Baygon, ada yang nenggak Sovel, ada yang macam-macam. Mereka orang yang tidak mengerti hakikat kehidupan dan ujian. Oleh karena itu, kita orang beriman tentu harus lebih bisa memahami itu semua. Kemudian Nabi melanjutkan, barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridhonya Allah, dan barang siapa yang tidak suka dengan ujian itu, maka Allah pun sangat murka padanya. Jadi, ujian itu justru akan melahirkan rasa cinta yang luar biasa, karena ketika seorang suami menyatakan cinta pada istrinya, nah ini nih, suami menyatakan cinta pada istrinya, maka bukti rasa cintanya itu, maka sang suami memberikan kesenangan apa yang disenangi istrinya. Kan begitu. Sang suami mengikuti apa yang diinginkan istrinya, sepanjang itu kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Itu kecintaan antara makhluk dengan makhluk. Tetapi kecintaan antara khalik dan makhluk itu berbeda. Tidaklah Allah menyatakan cinta pada seorang hamba kecuali pasti akan diuji. Jadi ketika kita diuji, maka itu tanda bahwa Allah ingin meletakkan rasa cintanya pada kita. Hanya perlu diuji. Kecintaannya perlu diuji. Dan tidak ada ujian yang paling berat yang menimpa setiap manusia yang kita rasakan hari ini, para umahat sekalian, para ibu-ibu sekalian. Misalnya contoh wabah ini. Kita dikasih wabah ini sudah hampir lebih dari sebulan kita di rumah. Lebih dari satu bulan. Tidak bisa berusaha sebagian besar dan lain sebagainya. Tidak bisa maksimal. Padahal yang Allah kasih umur kita lebih dari sebulan. Tapi orang tidak mengerti hakikat kehidupan. Orang tidak mengerti tentang ibtilah, ujian yang pasti akan datang pada siapapun. Maka mengeluhnya lebih panjang dibandingkan bersyukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Jadi mengeluhnya lebih panjang dibandingkan bersyukurnya. Padahal berapa tahun saja Allah kasih dia. Allah kasih dia rezeki yang tidak henti-hentinya. Yang punya anak satu, kasih. Minta sama Allah dua, kasih. Minta sama Allah tiga, kasih. Yang gak minta-minta saja dikasih, Masya Allah. Kadang dicoel sedikit aja, hamil. Tuh, kan? Gak dikasih pun, gak minta pun dikasih. Ini kan rezeki. Anak itu rezeki dari Allah, bukan beban. Anak itu aset, bukan beban. Ya Bu ya. Orang pengen punya anak, ada sebagian orang yang sulitnya bukan main. Sampai bikin program bayi tabung, Masya Allah. Sampai ke luar negeri, bayarnya 50 juta. Dia juga gak tahu tabung apaan yang dipakai. Nah, kita boro-boro tabung. Tabung gas aja kadang-kadang susah beli, baru apalagi tabung anak, ya kan? Kadang-kadang tabung gas kalau lagi ngenes, lagi miris juga susah belinya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini rezeki dari Allah. Ini kita perlu kita syukuri, bukan kemudian kita keluhkan. Tidak ada ujian yang menimpa orang-orang beriman, melainkan semuanya sesuai dengan kadar kemampuan. Itu tanda Allah cinta kepada hambanya. Dan tidak ada di bumi ini yang paling tinggi, berat keadaannya, ujiannya, berlipat-lipat, kecuali para anbiya, para nabi. Nabi itu paling tinggi ujiannya. Makanya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124, ibu yang punya Quran silahkan dibuka, baca. Surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idhi ibtala, ibtala itu kalimatnya. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat. Kalimat-kalimat atau perintah-perintah, larangan-larangan, syariat, itu adalah ujian sama. Lalu, fa'atammahunna, lalu ia menunaikannya dengan baik. Jadi, ujian itu memang harus dijalani, bukan dikeluhkan. Jangan banyak mengeluh, karena mengeluh itu bukan tabiat orang-orang yang beriman. Ditunaikan, ujian itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Fa'atam mahunna, fa'atam itu kalau terjemahannya nunai, menunaikan. Maka fa'atam itu artinya sempurnakan. Atamma itu menyempurnakan. Dengan cara apa menyempurnakan ujian itu? Dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika diberikan ujian. Kenapa? Karena ibtala itu tidak selalu buruk, ibu ya. Ibtala, ujian itu tidak selalu buruk. Misalnya istilah yang disampaikan oleh tadi ulama tadi Syekh Abdullah Al-Mirghani dalam kitab Al-Ibtila wa Athari fi Hayatil Mu'minin fil Quran, beliau mengatakan wa annal bala wa yakun annal hasana wa yakun syai'an. Sesungguhnya bala atau ibtila ada yang baik dan tetapi juga ada yang buruk. Kalau ibtila itu selalu sebuah, tidak ada pilihan baik buruk. Kalau ibtila memang harus dijalani. Ibu mau nolak atau tidak nolak wabah corona ada di tengah-tengah Ramadan, tetap ada gitu. Jadi enggak bisa ditolak karena ini ujian Allah berikan kepada kita. Wa annal bala yakun, tapi kalau bala itu ada yang baik, ada yang buruk. Saya kasih ilustrasi, saya kasih contoh. Misalnya, siapa sih orang yang tidak kesel banget? Orang sudah mengatur jadwal pergi ke luar kota, misalnya. Luar kota, misalnya. Untuk, apa namanya, naik pesawat. Dia beli tiketnya. Dia beli, apa namanya, tiket pesawat, dia pesan sudah 1 bulan. Tapi begitu mau berangkat ternyata dia ketinggalan pesawat. Itu bala namanya, ujian. Tapi tidak selalu buruk. Saat itu mungkin dia bereaksi, saat itu mungkin dia marah. Dia katakan bahwa ini maskapai tidak sesuai dengan jam penerbangan dan lain sebagainya. Saya sudah datang tepat waktu, tapi sudah berangkat dan lain sebagainya. Atau mengalami terlambatan dan lain sebagainya. Pasti orang marah-marah. Reaksi yang dia keluarkan lebih dulu. Bukan adabnya, bukan syariatnya berhadapan dengan ujian itu. Lama kemudian, beberapa jam kemudian, terdengar bahwa pesawat yang tadi dia terlambat ternyata mengalami kecelakaan. Dan seluruh isi pesawat meninggal. Maka seketika bala itu yang tadinya dari sesuatu yang buruk bisa berubah seketika menjadi baik. Dan orang tersebut akan berubah sikap dalam hitungan seketika. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya ketika dia ditimpa musibah, qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak ada yang sulit. Ajaban lil amril mu'minin. Tidak ada urusan orang beriman yang berat. Ya. Jadi kata Nabi SAW, asyadun nas bala al-anbiya. Manusia dengan cobaan terberat itu adalah para nabi. Ya, para nabi itu, atau yang semisalnya. Terutama Nabi Ibrahim yang tadi kita bacakan. Summal amsal, summal amsal, kata Nabi. Dan yang semisalnya. Ya betalan nas ala qadri dini. Ya. Masing-masing diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar imannya. Faman thakhunad dinuhu, barang siapa yang kuat imannya, maka beratlah ujiannya. Ishtada bala'u. Waman da'ufu dinuhu, da'ful bala'. Dan barang siapa yang lemah imannya, maka ringanlah pula ujiannya. Kemudian, wa'inna rajula liyusibahul bala' hatta yamsi finnas ma'alaihi khati'ah. Semua orang pasti akan diuji. Sehingga gugurlah dosa-dosanya. Jadi ujian itu menggugurkan dosa. Tapi bedanya kalau orang beriman itu, makin kuat imannya, makin kokoh agamanya, ujiannya makin tinggi. Makin tinggi. Yang gak sama antara ujian anak SD sama ujian orang yang kuliah di perguruan tinggi. Gak sama. Kenapa? Karena dia ingin mengambil sesuatu yang berbeda. Ya. Apa yang ingin diambil? Yang ingin diambil adalah kualitas diri. Jadi ujian itu untuk menunjukkan kualitas diri. Ya, kualitasnya benar-benar baik atau buruk. Makanya kata Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, sesungguhnya emas dan perak itu terlihat keasliannya dengan cara dibakar. Ya, dengan api yang sangat panas. Orang-orang beriman itu untuk menunjukkan keaslian keimanannya dengan cara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala dan wabah. Nah, jadi bala wabah itu adalah sesuatu yang ujian yang pasti akan terjadi. Tapi kalau bala, kalau ibtila pasti terjadi. Kalau bala tidak mesti terjadi. Makanya kalau bala kita selalu bala dan wabah itu selalu kita diminta untuk berlindung, jangan sampai mengenai diri orang-orang yang beriman. Kalaupun sudah terkena, itu tandanya Allah ingin mengangkat posisi kita menjadi lebih baik. Jadi bedanya adalah kalau ibtila itu adalah ujian hidup, ya. Kalau bala itu sama-sama ujian, tapi kita diminta untuk berlindung, ya. Kita diminta untuk berlindung. Para ummahat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar ketika ujian itu datang. Dan ujian yang kita alami hari ini, misalnya terkait dengan wabah corona yang sedang melanda negeri ini tidak lain sesuatu yang tidak seberapa, tidak sebanding dengan ujian yang menimpa orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu jauh lebih berat mengalami ujian berupa wabah ini. Bahkan wabah ta'un di zaman Khalifah Umar, di zaman beberapa ulama-ulama terdahulu, mereka bahkan bukan hanya sekedar bersentuhan yang mereka khawatirkan, bahkan udara binatang-binatang mati karena wabah itu, artinya lebih mengerikan dibandingkan corona yang ada hari ini. Insyaallah, kalau wabah hari ini mungkin sebagian masih bisa sempat berjualan, masih sempat dagang, bahkan masih ada yang jualan roti. keliling-keliling roti roti, ah masih bisa itu ya, malahan jadi ramai dengan rotinya. Jadi tidak ada yang tidak ada hikmahnya dalam dalam kehidupan orang-orang beriman. Sementara di zaman wabah-wabah di masa lalu lebih mengerikan, lebih dahsyat lagi. Mereka takut sekali bersentuhan, dan kebiasaan orang-orang dulu itu ketika wabah datang mereka justru memperbanyak sedekah gitu ya. Agar apa? Agar segera pertama dihindarkan dari wabah, yang kedua agar segera wabah ini diangkat gitu. Tapi nggak perlu disorot kamera gitu. Sedekah ya sedekah aja. Ini kesempatan kita beramal soleh, sedekah dalam kondisi sempit seperti ini. Terlebih Ramadan ini. Makanya tolong ya, para ummahat untuk mendorong para suami, ayo jangan mentang-mentang sempit begini, kemudian kita menunda zakat, menunda infak. Ayo segerakan zakat hari ini, apalagi dalam dalam kondisi yang setiap muslimin, setiap orang-orang yang diberi kesulitan ekonominya, mereka sangat membutuhkan zakat dari kita semuanya. Karena itu saya berpesan di kesempatan kali ini untuk segera menunaikan zakat di awal. Jangan sampai menunda-nunda urusan zakat kita dan infak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan berkah bagi harta yang ibu miliki dan atau suami ibu miliki. Dan mudah-mudahan setelah wabah ini, Allah akan berikan satu kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan sebelum datangnya wabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kajian kita pada kesempatan kali ini, walaupun terbatas lewat audio grup WhatsApp ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, tentu banyak kurang, tentu banyak salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Satu lagi untuk para ibu, untuk menutup pembahasan kita. Saya tentu ingin bertanya kepada para ummahat. Ini nanti silakan dijawab di grup ya, silakan nanti dijawab di grup melalui chatting di situ di grup, nanti nanti bisa saling berbagi atau mungkin saya bisa menambahkan di situ di grup tersebut. Yang pertama, pertanyaan saya adalah apa yang harus dilakukan seorang ummahat di tengah kondisi ujian berupa wabah sepanjang kita berada lebih banyak di rumah. Yang pertama, apakah kita justru menikmati ujian ini, atau justru kita hari ini dengan anak yang mungkin banyak menumpuk di rumah, lebih banyak mengeluh, bahkan lebih banyak ngomelnya karena mungkin bete, karena mungkin apa namanya tidak betah dan lain-lain, atau mungkin sesuatu yang tidak biasa. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian. Sekalian, yang kedua, di dalam Quran surat berapa, ayat berapa yang bicara tentang jenis-jenis ujiannya, ya, jenis-jenis ujian orang-orang beriman. Nanti silahkan di-share, nanti kita saling berbagi, saling melengkapi, mudah-mudahan Allah menambahkan kualitas ilmu, iman, dan amal kita. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.